dapatkah diriku jadi kekasihmu? Jangan beranjak dulu sebelum aku puas memandangmu. Takkan mudah untukku mengenalmu di batasnya waktu. Takkan mudah.